أشرى لنا نيلنا المنى سال العنا وفى الحنا والدهر أنجز وعده Jibril berkata pada Nabi, kaulah istrinya dunia dan akhirat. Siti Aisyah, putri Abu Bakar, kecintaan Rasul. Sungguh cinta Nabi membuatmu jadi mulia, penuh kasih, penuh ilmu. Kau sampaikan hadis-hadis Nabi di tanah Nabawi. Sayyidah, betapa mulianya Quran, sucikanmu. Dengan baginda kau dididik jadi ulama, selalu bersama hingga ujung nafas kau di samping Rasulullah. Sayyidah, sungguh mulia oh sirah cahaya ilmumu. Di balik hijab sahabat bertanya padamu, kau istri tercinta, ya Sayyidah Aisyah, Rasul sayang dan agungkan. Sungguh lembut hati sifatmu, bila derma kau berikan seluruh hartamu. Siang hari selalu berpuasa, malam kau terjaga. Sayyidah, betapa mulianya Quran, sucikanmu. Dengan baginda kau dididik jadi ulama, selalu bersama hingga ujung nafas kau di samping Rasulullah. Oh, Sa'duna fid dunya fawzuna fil ukhra bi Khadijata al-Kubra wa Fatimata Zahra. Sa'duna fid dunya fawzuna fil ukhra bi Khadijata al-Kubra wa Fatimata Zahra. Bi Khadijata al-Kubra wa Fatimata Zahra. Allah